Seperti mimpi penghias dalam tidurku. Ternyata cintamu hanya ucapan tak berarti. Ku terlena oleh harapan-harapan. Ku terbuai dengan rayuan-rayuan. Oh, oh, oh. Akhirnya ku dapat dari pengalaman. Cinta kemudian ku sisir api mahkota milikku. Seperti mimpi penghias dalam tidurku. Ternyata cintamu hanya ucapan tak berarti.